Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan 'alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Lumatul I'tiqad. Dan pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan beberapa lafaz-lafaz yang penting untuk kita ketahui di dalam kita mengenal akidah Ahli Sunnah. Dan kebalikan dari akidah Ahli Sunnah dari kalangan Al-Mu'addilah, apakah Al-Mu'addilah Al-Kulliyah ataukah Al-Mu'addilah Al-Juziyah? Jelas suaranya? Kurang? Cek cek. Baik, pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan beberapa lafaz atau beberapa makna. Di antara maknanya adalah makna at-ta'wil. At-ta'wil di dalam nas atau kalamul ulama itu ada beberapa makna. Apa saja makna ta'wil? Yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang, yang lalu. Tujuh tangan. Pasalnya tujuh tangan. Ada tujuh tangan. Itu beraninya korongkah. Apa saja makna ta'wil di dalam lafadul ulama? Ada tujuh tangan. Jangan korongkah. Antum siapa namanya lupa saya. Fahri, hendak ya Fahri. Salam. At-ta'wil di dalam lafaz kalamul ulama atau nas terkadang diinginkan at-ta'wil. Dalilnya? Al-Sunnah semuanya harus pakai dalil. Hendak ya Furqan. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah Abdullah bin Abbas dalam agama ini dan ajarkan kepadanya at-ta'wil. Apa itu ta'wil? At-tafsir. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam banyak ucapan beliau dalam kitab tafsir, beliau selalu mengatakan hadza ta'wiluh. Ini ta'wilnya. Maksudnya apa? Ini tafsirnya. Kemudian yang kedua, apalagi mana ta'wil? Apalagi mana ta'wil di dalam kalam ulama? Ada yang tahu? Kang Aris? Baik, hakikat yang itu menunjukkan kepada sesuatu. Labas. Hadza wa ma'nahu fil Qur'an. Yang lain? Yusuf. Assalamualaikum. ala falak. Apa itu ta'wil? Ta'wil itu tatbiq, mengamalkan. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah menta'wilkan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Beliau telah mengamalkan seluruh kandungan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Baik. Juga di antara makna yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, beberapa hal yang sangat penting, at-tahrif, at-tamtsil, at-ta'til, at-takyif. Ada berapa? At-tahrif, at-tamtsil, at-ta'til, at-takyif. Satu lagi at-tafwid. Ya, kita menyebutkan akidah Ahlus Sunnah di dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya tanpa menta'til, tanpa mentakyif, tanpa mentamtsil, tanpa mentafwid, tanpa apa? Apa lagi? Apalagi tahrif. Ini lima ini. Jadi lima hal ini di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah harus dijauhi. At-tamtsil, at-tahrif, at-takyif, at-ta'til, at-tafwid. Ada berapa? Lima. Perlu enggak saya ulang kembali apa itu tahrif, apa itu ta'til, apa itu tamtsil, apa itu takyif, apa itu tafwid? Perlu? Baru tiga. Kita ulang dari awal ya. Oh, sedikit pelan boleh. Nanti kalau saya sudah kencang, buat kode gini ya. Kode angkat tangan. Nah, Bang Rian nanti yang kode. Baik. Kita mulai dari at-tahrif. Ya, kita ulang lagi. At-tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif secara istilah fa sarful kalam an zahirihi al-mutabadir minhu ila ma'na akhar la yadullu alaihi siyaq. At-tahrif adalah memalingkan ucapan dari zahirnya, dari zahirnya, al-mutabadir, yang tersirat di benak kita sebuah lafaz tersebut, kepada makna yang tidak menunjukkan siyaknya. Saya contohkan dulu satu, kemudian kita rinci. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Nah, sapi ya, secara lafaz apa maksudnya sapi? Sapi adalah sapi, enggak perlu didefinisikan. Sapi adalah sapi. Kegunaan sapi buat rendang Padang ya, buat daging rebus dan seterusnya, itu sapi. Paham ya? Nah, kemudian mereka mengatakan sapi di sini tafsirnya maksudnya adalah Aisyah. Maksudnya apa? Aisyah. Dalam tafsir-tafsir orang-orang Syiah, ketika Allah berkata, ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembelihlah oleh kalian sapi. Maksudnya siapa? Sembelih Aisyah. Paham di sini? Namanya apa ini? Tahrif. Yaitu seseorang memalingkan ucapan dari makna yang benar kepada makna yang tidak menunjukkan sama sekali teksnya demikian. Ada dimaksud dengan ayat sapi itu maksudnya Aisyah? Gak ada sama sekali. Ini namanya apa? Tahrif. Mafhum? Taib. Nah, di sini at-tahrif ini dibagi menjadi dua. At-tahrif dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama tahriful lafzi. Tahrif apa? Lafzi, yaitu tahrif bentuknya lafaz. Iya. Nah, tahrif lafaz atau saya tulis apa tulis? Lebih enak seperti itu. Baik. Tahrif. Anda sudah paham semua tahrif ya? Tahrif dibagi berapa? Yang pertama apa? Lafzi. Lafzi dibagi berapa? Yang pertama? Tahrif syatl. Syakar artinya apa? Harokat. Artinya apa? Harokat. Yaitu harokatnya diganti. Misalnya Allah berkata, wa kalamallahu Musa taklima. Wa kalamallahu Musa taklima. Di sini fa'ilnya siapa? Lafdzul. Lafdzul jalalah Allah adalah fa'il. Yang berbicara siapa? Allah. Kalamallahu Musa. Berarti Musa yang diajak bicara. Musa ini namanya maf'ulun bih. Nah, menurut mereka enggak mungkin Allah yang berbicara. Kalau Allah berbicara, berarti Allah butuh gigi. Allah butuh lidah. Allah butuh pipi. Berarti disucikan sifat kalam dari Allah. Gak mungkin Allah berbicara. Gak mungkin Allah yang berbicara. Maka mereka ganti harokat dhammahnya jadi apa? Jadi fathah. Wa kalamallaha Musa. Berarti Musa yang mengajak bicara Allah, bukan Allah yang berbicara. Tahrif diganti. Diganti apa? Harokatnya. Bisa difahami? Yang kedua, tahrif ziyadah harf. Nah, yang kedua, ini keduanya ya. Tahrif ziyadah. Kalau Allah Musa taklima surat Nisa ayat ke 164. Nisa ke 164. Nanti kita akan bahas insyaallah dengan panjang lebar pembahasan al-kalam dalam kitab kita. Cuma ini kita ingin mengenal dulu. Tahrif itu apa? Ta'wil itu apa? Ta'til itu apa? Takif itu apa? Tafwid itu apa? Jelas ya? Kemudian yang kedua, tahrif ziyadatu harf. Dia mengubah lafaz dengan ditambah huruf. Dia mengubah lafaz dengan ditambah huruf. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Paham di sini? Nah, istiwa itu diubah oleh mereka dengan ditambah satu huruf. Apa itu? Istaula. Istiwa, asal istiwa apa? Seperti ini, istiwa. Ditambah dengan satu huruf. Nah, istaula. Ditambah huruf lam di sini. Jadi hurufnya ditambah. Istiwa itu artinya tinggi, su'ud, al-qasad. Kemudian diganti dengan ditambah satu huruf. Jadinya apa? Istaula artinya menguasai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah beristiwa tinggi di atas arasnya. Kata mereka istiwa di sini maksudnya adalah apa? Istaula. Allah menguasai aras. Bukan apa? tinggi di atas arasnya. Berarti apa yang ditambah? Huruf, ditambah huruf mereka. Jadi kita akan bentar, insya Allah pada pembahasannya tentang mana istiwa. Faham di sini? Baik. Kemudian yang ketiga dari mana tahrif? Tahrif bi ziyadatil kalimah. Tahrif bi ziyadatil, mengubah dengan menambah kalimat. Mengubah dengan menambah kalimat. Misalnya Allah katakan dalam Al-Quran, Waja'a rabbuka wal malakatu soffan soffa. Waja'a rabbuka wal malaikatu soffan soffa. Datang Rabb kamu dan malaikat saling apa? Berbaris-baris. Kata mereka, enggak mungkin Allah datang. Kalau Allah datang, berarti apa? Allah sama dengan makhluknya. Nah, maksud waja'a rabbuka itu maksudnya adalah waja'a amru rabbika. Jadi lafaz ayat adalah waja'a rabbuka wal malaikatu saffan saffa, datang Allah dan malaikat bersaf-saf. Kata mereka enggak mungkin Allah itu datang. Itu maksudnya waja'a amru rabbik. Tanpa amru di sini. Yang datang itu apa? Perkaranya Allah, perintahnya Allah, larangannya Allah yang datang, bukan zatnya Allah. Mereka menambah apa? Kalimat. Ini kalimat namanya. Apa yang ditambah? Kalimat. Tahrif bi ziyadatil kalimat. Nah, ini namanya apa? Kalimat. Amru, kalimat amru ditambah. Al-Qur'an enggak ada yang mengatakan waja'a amru rabbik. Ditambah oleh mereka waja'a amru rabbik. Ya, misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yanzilu ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia. Ya, kata mereka yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun apa? Perintah Allah. Jadi ditambah kalimat perintah di situ. Paham di sini? Tahrif bi ziyadati al-kalimah. Naam. Cuma perhatikan mereka. Yang maksud mereka ini yang Asy'ariyah. Ini salah satunya. Naam, salah satunya apa? Orang Asy'ariyah. Nanti kita bahas. Ini semua pembahasan ini kali kita bahas pada babnya istiwa, al-maji dan juga al-kalam. Baik, bisa difahami di sini? Kemudian yang kedua, at-tahrif al-ma'nawi. Ya, tahrif al-ma'nawi. Tahrif yang kedua, tahrif al-ma'nawi. Paham ya? Tahrif al-ma'nawi. Jadi maknanya yang diubah. Contohnya seperti Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk engkau sujud apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Kata mereka apa? Tangan di sini maksudnya apa? Kekuatanku. Paham di sini? Jadi kalimat tangan diubah menjadi kalimat kekuatan. Atau ayat yang saya baca tadi, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan. Kalimat baqarah, kata mereka apa? Aisyah. Lah dari mana Aisyah itu baqarah jadi Aisyah? Dari mana lafaznya? Ini namanya tahrif ma'nawi. Bisa difahami sampai di sini? Ada berapa tahrif? Ada dua. Tahriful lafzi, tahrif ma'nawi. Tahriful lafzi dibagi menjadi tiga. Tahriful syakal, tahrif ziyadatul harf, tahrif bi ziyadatil kalimah. Paham ya? Kemudian tahrif yang kedua, ada tahrif yang mananya yang itu adalah bentuknya ma'nawi. Ya, maknanya yang diubah. Tangan diubah menjadi kekuatan. Paham di sini? Baik, Al-Baqarah mereka katakan maknanya apa? Aisyah. Namanya tahrifu al-ma'nawi. Bisa difahami? Nah, Ahlussunnah ya, di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka menjauhi apakah itu tahriful lafzi ataukah tahrif al-ma'nawi? Paham di sini? Baik. Kemudian yang kedua. Iya. Mana yang kedua yang antum harus ketahui? At-ta'til. At-ta'til. Apa itu ta'til? Wa nafyu al-ma'na al-haq al-warid fil kitab was-sunnah. At-ta'til, ta'til. Ini sudah bisa dihapus? Sudah? Oh, jadi jangan dulu ya. Yang kedua, at-ta'til. At-ta'til. At-ta'til ya, ini ain. Apa itu? At-ta'til adalah wa nafyul ma'na nam al-haq al-warid fi kitab as-sunnah. Baik, at-ta'til adalah menafikan makna yang hak yang datang di dalam Al-Qur'an dan di dalam as-sunnah. Saya ulangi, at-ta'til adalah menafikan makna yang benar, yang warid, yang datang di dalam Al-Kitab dan juga di dalam as-sunnah. Wa huwa naw'an. Dan dia dibagi menjadi dua. Yang pertama, at-ta'til kulli. Yang pertama, at-ta'til al-kulli, yaitu wa ma 'alaihi nufatul asma was-sifat, yaitu orang-orang yang mereka menafikan seluruh nama-nama Allah dan menafikan seluruh sifat-sifat Allah. Siapa mereka? Al-Jahmiyah. Jahmiyah, mereka kelompok yang menafikan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Mereka hanya menetapkan apa? Satu. Apa itu? Wujud. Paham di sini? Mereka mengatakan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, tetapi mereka menetapkan satu bagi Allah, al-wujud. Allah itu ada. Jelas? Ini namanya apa? At-ta'til al-kulli. Al-kulli artinya seluruhnya. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan, ya, Ar-Rahmanu 'ala 'arsyis sawa. Allah beristiwa di atas arsy. Mereka mengatakan, tidak, Allah tidak beristiwa. Ketika Allah mengatakan Allah punya tangan dalam Al-Quran, mereka mengatakan Allah tidak punya tangan. Ketika dikatakan dalam Al-Quran Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah tidak punya nama. Faham di sini? Dan mereka, sebagaimana nanti akan kita bahas, para ulama menghukumi Al-Jahmiyah, Al-Mu'atil, Al-Kulli, itu bukan dari kalangan Islam. Iya, disebutkan dengan lafaz, ya, dengan jalan yang sangat banyak dari seorang khalifah, ya, pada waktu itu. Kemudian dia turun dari mimbarnya pada hari raya Idul Adha. Ya, dia turun dari mimbarnya dari raya Idul Adha. Dia mengatakan, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian untuk menyembelih hewan-hewan kalian. Adapun aku pada hari ini akan menyembelih seorang al-Jahmi. Beliau ambil pedangnya di penggal lehernya. Di depan, kebetulan Al-Jahmi ini di depan dia sholatnya. Kata beliau, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian, adapun aku hari ini akan menyembelih siapa? Al-Jahmi. Ya, karena dia mengatakan Allah tidak punya nama dan Allah tidak punya sifat. Ini akan kita bahas nanti. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian, yang kedua, Al-Ta'til Al-Juz'i. At-ta'thir al-juz'i. Al-juz'i. Apa itu ta'thir al-juz'i? Mereka ya menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat yang lainnya. Atau mereka menetapkan nama-nama bagi Allah dan menafikan sifat-sifat bagi Allah. Siapa mereka itu? Al-Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah wal-Kalabiyah wal-Maturidiyah. Iya. Al-Mu'tazilah mereka mengatakan Allah itu punya nama. Semua nama-nama Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis kita tetapkan itu sebagai nama Allah. Tetapi Allah tidak punya sifat. Mereka mengatakan Ar-Rahman, kami beriman Allah itu punya nama Ar-Rahman. Kami beriman Allah itu punya nama Ar-Rahim. Tetapi adapun sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim, sifatul Iyad, sifatul Istiwa, kami tidak beriman dengannya. Faham sini? Makanya disebut juz'i. Apa artinya juz'i? Sebagian. Sebagian nama mereka tetapkan dan sebagian lagi mereka nafikan. Faham sini? Begitu juga Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah mereka menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan mereka menetapkan sebagian sifat. Ada di antara mereka menetapkan 7 sifat, ada di antara mereka menetapkan 20 sifat dan ada di antara mereka yang menetapkan berapa? 50 sifat. Iya. Nah, bagaimana pegangan mereka menetapkan sifat tersebut? Apa yang masuk akal mereka, mereka sifati? Apa yang tidak masuk akal mereka, tidak mereka sifati? Nah, mereka menetapkan bagi Allah As-Sami'. Mereka mengatakan Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Al-Alim. Allah itu Maha mengilmui, diimani oleh mereka. Paham di sini? Nah, ketika dalam masalah Al-Istiwa, mereka mengatakan atau sebelumnya As-Sami', mereka mengatakan mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Al-Alim, Allah Maha mengilmui, ilmunya Allah beda dengan ilmunya makhluk, kata orang Asy'ariyah. Faham di sini? Kemudian dalam masalah istiwa, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat istiwa. Ini enggak masuk akal, kata mereka. Enggak masuk akal Allah itu bertempat menurut mereka. Iya, maka mereka mentakwil istiwa di sini artinya apa? Menguasai. Nah, tinggal kita bantah mereka sebagaimana yang telah kita muqarrar, kita ulang-ulang, wahai Asy'ariyah, kenapa kalian tidak mengatakan istiwa seperti dalam sami? Ketika kalian mengatakan as-sami, Allah itu Maha mendengar, kalian mengatakan mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Kenapa kalian tidak berkata istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk? Tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk. Sebagaimana kalian mengatakan apa? Pendengarannya Allah dengan beda dengan pendengaran makhluk. Kenapa di sini kamu bedakan? Kemudian di sini kamu samakan? Jawabannya apa? Tidak masuk akal kami. Ya, kamu tidak masuk akal, kami masuk akal. Paham di sini? Sehingga ini tidak bisa dijadikan sebagai satu pegangan. Al-Muhim, ini semuanya akan kita rinci pada babnya masing-masing. Paham apa itu ta'til? Ya, ta'til adalah menafikan makna yang sahih di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Dan dia dibagi menjadi dua, ta'til al-kulli dan ta'til al-juz'i. Ta'til al-kulli menafikan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dari kalangan siapa? Al-Jahmiyah. Dan mereka hanya menetapkan satu saja bagi Allah, apa? Al-Wujud. Al-Wujud, Allah itu ada. Yang kedua, ta'til al-juz'i. Apa itu ta'til al-juz'i? Mereka menafikan sebagian nama, sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat yang lainnya. Mereka menafikan seluruh sifat dan menetapkan apa? Nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlus Sunnah, apa tidak hanya Ahlus Sunnah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Ya, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tidak mentahrif dan tidak menta'til. Paham di sini? Dua sudah kita sebutkan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, at-tamtsil. Menyerupai. Ya. Menyerupai. Ya. Menyerupai ini, tamtsil itu dibagi menjadi dua. Ini saya baca saja. Apakah menyerupai Allah dengan makhluknya atau menyerupai makhluk dengan Allah? Misalnya dikatakan tangannya Allah seperti apa? Tangannya saya. Ini namanya apa? Takdir. Tangannya Allah seperti tangannya saya. Turunnya Allah Subhanahu wa taala dari langit, ya. Turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu seperti turunnya saya dari apa? Dari mimbar ini. Ini namanya apa? Tamtsil. Menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan makhluknya, atau menyerupai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tamtsil. Mudah ya? Ahlussunnah mereka, ya, di dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka mengatakan apa? Menafikan tamtsil. Allah punya tangan, tetapi ingat, tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Bisa difahami? Tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Karena siapa yang meyakini tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk, maka dia apa? Telah menyerupai Allah dengan makhluknya, dan ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Kemudian yang ketiga, at-takyif. Ayat keempat. Yang keempat apa? At-takyif. At-takyif, ya, itu dari asal katanya apa? Membagaimanakannya. Jadi, yaitu dia mensifati Allah dengan sesuatu yang apakah bentuknya sama dengan apa yang ada di alam semesta ini, atau dia mengkhayalkan sesuatu tentang Allah, ya, yang itu tidak ada di alam nyata. Paham di sini? Saya ulang. Ya. At-takyif di sini huwa i'tiqad anna sifatul khaliq ala kayfiyatin kada. Ya. Dia berkeyakinan bahwasanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan kaifiah, dengan bentuk tertentu. Kaifiah. Jadi membagaimanakannya sifat Allah dengan bentuk tertentu. Jadi dia mengatakan Allah itu adalah sifatnya dengan sesuatu yang dia khayalkan, dengan sesuatu yang sangat indah yang ada dalam benaknya. Ini namanya apa? At-takyif. Ini boleh atau tidak? Tidak dibolehkan. Jadi dia khayalkan Allah itu begini, begini. Dia khayalkan. Dia khayalkan. Atau dia imajinasikan. Ya, dia imajinasikan. Di dalam benaknya Allah itu begini, begini, begini, dan begini. Itu namanya apa? At-takyif. Ini tidak dibolehkan. Oleh karena itu, di dalam asma wa sifat Allah, tidak boleh seseorang bertanya apa? Kaifa. Sebagaimana dalam masalah takdir, tidak boleh seorang mengatakan apa? Lima. Paham di sini? Saya ulangi. Dalam masalah asma dan sifat Allah, tidak boleh orang bertanya kaifa. Bagaimana? Sebagaimana dalam masalah takdir, tidak boleh orang bertanya apa? Lima. Apa artinya lima? Lima. Kenapa? Iya. Sebagaimana telah kita sebutkan dari Al-Imam Malik rahimahullah, datang seseorang kepada Imam Malik, "Ya Imam Malik, kaifa al-istiwa?" Bagaimana itu istiwa? Itu ditanya kepada Imam Malik. Apa jawab Imam Malik? Al-istiwa ma'lum. Ma'lum dari sisi bahasa. Wal imanu bihi wajibun. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana istiwa itu apa? Bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah ketika membaca ayat Ar-Rahmanu ala arsy istawa, enggak ada para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa istiwanya Allah?" Enggak pernah mereka tanya. Dan Imam Malik mengatakan apa? Wal kaifiyatuhu majhulah. Bagaimananya sifat Allah itu majhul buat kita, kita tidak tahu bagaimananya. Tetapi beriman dengan lafaz tersebut apa? Wajib. Ukhruj antal mubtadi', kata Imam Malik. Keluar kamu dari sini, kau seorang ahlul bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah, karena dia bertanya tentang kaifa. Enggak boleh kita tanya kaifa yadullah, bagaimana tangannya Allah? Boleh kita tanya? Enggak boleh. Boleh kita tanya misalnya kaifa saqullah? Enggak boleh kita tanya. Karena sesuatu yang tidak pernah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, kaifiahnya, bagaimananya itu enggak pernah. Paham di sini? Begitu juga dalam masalah takdir. Entah. Begitu juga dalam masalah takdir, tidak boleh seseorang bertanya, lima, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Fir'aun dalam keadaan kafir. Kenapa ya Allah kafirkan Fir'aun? Kenapa ya saya jadikan miskin sama Allah? Kenapa ya dia buat kaya sama Allah? Tak boleh saya dalam masalah apa? Takdir dengan kalimat lima. Karena apa? Karena Allah itu maha sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak berhak untuk ditanyai. Tetapi kitalah yang makhluk yang memiliki apa? Kekurangan yang perlu untuk ditanya. Bisa dipahami? Silakan. Ya. Karena ada ibaratnya kayak kelompok-kelompok kayak gitulah di masyarakat itu kan. Ya. Bagaimana Allah ada segala macam, mungkin kadang-kadang ada sesuatu. Nah kalau misalnya pada waktu saat saya bertemu dengan keadaan-keadaan demikian, ya. Ditanyakan tentang hal-hal demikian. Kalau saya jawab dengan saya beriman kepada Allah itu. Ya. Qul a'udzu billah. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul dan beriman kepada Allah apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan bagaimananya Allah itu sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Sebagaimana Imam Malik mengatakan apa? Kaifiyatuhu ish majhulah. Kaifiyahnya apa? Majhul. Tidak diketahui. Paham di sini? Allah punya tangan. Kita berkata, mengatakan Allah punya tangan atau tidak? Iya. Tangannya Allah sama dengan tangan kita atau tidak? Tidak. Nah bagaimana tangannya Allah? Bagaimana tangannya Allah itu? Majhul. Tidak kita ketahui. Karena kita tidak pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah hanya mengkhabarkan dalam Al-Quran, Allah punya tangan. Allah enggak mengkaifiakan tangannya Allah begini dan begini. Bisa dipahami? Jelas ya? Tidak boleh. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang filsafat. Ini kebiasaan orang-orang filsafat. Mereka mendalam-dalami, membahas tentang bagaimana Allah, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana ininya Allah. Inilah sesuatu yang enggak masuk akal buat manusia. Dan itu akan membuat manusia itu bisa gila. Paham di sini? Akal kita terbatas. Ya, antum punya masalah saja. Masalah yang antum hadapi, ya. Misalnya model melamar seorang akhwat enggak diterima. Pusing enggak? Hah? Pusingnya minta ampun. Ya, ini cuma satu masalah yang antum bisa melihatnya, antum bisa menghadapinya, bisa pusing antum sakit kepala. Ini membahas sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Otak kita terbatas. Bisa difahami di sini? Baik. Kemudian yang selanjutnya, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat enggak ada ya. Kaum muslimin, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, at-ta'wil. At-ta'wil sudah kita jelaskan ya. At-ta'wil sudah kita sebutkan tadi. Baik. Dan juga yang ke selanjutnya, apa lagi? At-tafwid. Apa itu? At-tafwid. At-tafwid belum saya jelaskan. Para ulama menyebutkan min asyar mazhab ahli bidah. At-tabwid adalah mazhab ahli bidah yang paling jelek dalam apa? Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan diantara orang-orang yang masyhur di muka bumi ini, ya, yang mereka berakidah dengan akidah al-mufawwid adalah siapa? Siapa? Yang punya akidah at-tabwid. Al-Mufawwid. Siapa? Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna pencetus Ikhwanul Muslimin. Dia punya akidah Al-Mufawwid, At-Tafwid. Ini adalah mazhab min asyar mazhab ahlil bidah. Ini merupakan apa? Mazhab ahlil bidah yang paling rusak. Apa itu akidah At-Tafwid? Ketika mereka dari Fawwadh. Tafwid. Tafwid. Ini waw ya. Ini ya. Tafwid. Fawwadh. Ya. Apa itu akidah tafwid? Mereka mengatakan. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu ala arsistawa. Mereka mengatakan istiwa, kita enggak tahu apa itu istiwa secara lafaz dan kita juga tidak tahu istiwa itu secara kaifiah. Mereka berserikat, bersekutu dengan Ahlus Sunnah dalam masalah apa? Masalah kaifiah. Ya, Mereka bersatu dengan Ahlussunnah dalam masalah apa? Kaifiyah. Kaifiyah membagaimanakannya. Ya. Mengupamakan. Kaifa. Kaif halu apa kabar? Ya, membagaimanakannya. Ya. Saya ulangi. Akidah at-tabghyid mereka berserikat dengan Ahlussunnah dalam masalah apa? Kaifiyah. Membagaimanakannya itu mereka sama, mereka serahkan sama Allah. Tetapi Ahlussunnah mereka mengatakan lafaz istiwa adalah apa? Ma'lum, istiwa adalah istiwa. Tangan adalah apa? Tangan. Iya. Tetapi Al-Mufawwid mereka mengatakan apa? Tangan, enggak tahu saya apa itu. Kamu yakini tangan? Enggak tahu, saya enggak tahu tangan itu apa. Saya enggak tahu apa itu. Lafaznya juga mereka apa? Serahkan sama Allah, Allah yang lebih tahu apa itu maksudnya apa? Lafaz. Jadi lafaznya mereka tolak dan apa? Maknanya mereka tolak. Bisa dipahami? Berarti ada di antara ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak yang maknanya tidak bisa diketahui oleh siapapun. Ada ish? Batil. Ada ish? Batil. Paham di sini? Jadi banyak di antara ayat Al-Quran yang lafaznya tidak bisa kita pahami. Tangan, kamu beriman dengan tangan? Tangan bagaimana tangan? Allah kita serahkan sama Allah, sama dengan kita. Tetapi lafaznya juga mereka apa? Lafaznya kita tidak tahu apa itu. Ar-Rahman wa'ala istawa. Istiwa. Apa itu istiwa? Tidak tahu siapa itu istiwa. Lafaznya tidak mereka imani. Kaifiyahnya juga tidak mereka imani. Semuanya diserahkan kepada Allah. Ini namanya apa? Akidah al-mufawwid. Ini akidah syari selamat. Akidah orang berpolitik. Akidah syari. Udahlah jangan ribut-ribut lah. Pokoknya tangan semua serahkan sama Allah. Tidak ada urusan sama kita. Kan aman kan? Aman kan? Aman. Tetapi ini kata para ulama min syarrul madhab ahli bidah. Nanti kita jelaskan. Ya. Dan nanti kita akan sebutkan Hasan al-Banna, semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni dosa-dosanya. Ya, dia memiliki keyakinan apa? Al-Mutawwil. Ya, memiliki keyakinan apa? Al-Mutawwil. Bisa dipahami ya? Jadi mereka menyerahkan lafadznya dan maknanya sama Allah. Segala sesuatu sama Allah. Kalau kita apa? Kita mengatakan tangan adalah apa? Tangan. Sesuatu yang sudah maklum, tangan adalah tangan. Kaifiyahnya serahkan sama Allah. Mereka dua-duanya serahkan sama Allah. Lafaznya serah sama Allah, kaifiyahnya apa? Serahkan sama Allah. Jelas ya? Dan nanti insyaallah kita akan sampai kepada babnya tentang apa? Lafaz mufawwid ini. Paham di sini? Nah, mungkin antum akan bertanya, Pak Ustadz, bukankah kita terlalu zalim? Masa orang sudah meninggal masih disinggung-singgung? Iya. Masa orang sudah meninggal disinggung-singgung? Kenapa disinggung-singgung lagi Syekh Hasan Al-Banna? Beliau kan sudah meninggal. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan Ahlus Sunnah Arhamul Linnas. Ahlus Sunnah adalah orang yang paling merahmati manusia. Iya. Dan merahmati itu bentuknya bukan hanya dielus-elus saja. Ya, tapi bentuk rahmat dari makna yang lain adalah menyebutkan ya kesalahan-kesalahan orang-orang di dalam agama yang itu diharapkan semakin sedikit pengikutnya dan semakin sedikit pahala dosa yang akan mengalir kepadanya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man sanna sunnatan sayyatan falahu wizrun wa wizrun man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika syai'un." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang seseorang membuat sebuah jalan daripada jalan yang jelek, ya, kemudian diikuti oleh orang yang banyak daripada jalan yang jelek tersebut, maka dosanya akan seluruhnya akan mengalir kepadanya. Nah, kalau seandainya ada orang hari ini ada 1 juta orang, ya, berakidah dengan akidah tabwid dengan alasan ini merupakan akidahnya Hasan al-Banna dan beliau sebagai pencetus atau beliau berpunya pendapat seperti ini, maka 1 juta orang dosa akan mengalir kepada beliau. Sehingga kita ingatkan, ini merupakan akidah tidak benar. Ini akidah yang menyelisih akidah Ahlussunnah. Ini akidah adalah akidah yang menyimpang. Sehingga dengannya kita harapkan apa? Semakin sedikit yang mengikuti beliau dan semakin sedikit apa? Dosa yang mengalir kepada beliau. Tapi kan Pak Ustadz, hanya Allah saja yang tahu. Wah, ini datang syubhat baru lagi gitu. Ya, hanya Allah yang tahu, kita kan gak tahu yang mananya benar, yang mananya salah. Ini ucapan seakan-akan sebuah ide yang sangat luar biasa, tetapi ini merupakan sebuah kebatilan yang sangat batil. Kenapa saya katakan demikian? Antum seorang arsitek. Seorang arsitek, antum belajar di kampus berapa tahun menjadi seorang arsitek? Berapa tahun? 7 tahun. Itu mahasiswa abadi. 4 tahun, 5 tahun. Iya. Sekarang saya buat konsep seperti ini, ya. Saya mau bicara ini. Saya nanti akan buat toko, buat masjid, ya. Nanti saya enggak pakai pondasi. Saya akan keliling masjid tersebut dengan tangga-tangga. Di samping kiri ada tangga, samping kanan ada tangga, depan ada tangga, belakang ada tangga sebagai penyangga bangunan. Bagaimana menurut antum semuanya? Para arsitek? Apa yang pendapatnya antum gimana? Siapa arsitek di sini? Ada arsitek enggak? Aris arsitek? Fadil? Mana Fadil? Nah kira-kira teori saya benar atau enggak? Salah ya? Kenapa antum bisa salahkan saya? Karena antum sudah belajar teori. Paham enggak antum dengan teori antum belajar dengan seorang dosen? Masa Allah turunkan Al-Quran 30 juz, Nabi berdakwah 23 tahun enggak dipahami mana yang benar dan mana yang salah? Mungkin enggak? Kan mungkin. Ya, enggak mungkin. Ya, ini ada mahasiswa di mahasiswa Unsia. Dari semenjak dibuka Unsia sampai hari ini, enggak ada mahasiswa yang paham sedikit pun materi yang disampaikan. Ini kira-kira kampus baik atau kampus jelek? Kampus sehat. Enggak ada satupun mahasiswa. Dia kuliah di kedokteran, enggak bisa mengobati orang. Kuliah di arsitek, enggak bisa bangun buat bangunan. Ini universitas apaan seperti ini? Jelas enggak? Masa Allah menurunkan Al-Quran 30 juz, mengutus Rasul yang berdakwah 23 tahun, masa enggak ada yang tahu mana agama yang benar dan agama yang salah? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Taraktukum ala baydha lailuha ka'anhariha." Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang tengah terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu minallahi qila." Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan ucapan Allah? Enggak ada. Iya, aku belajar dengan sebuah materi masalah riba yang menyampaikan seorang ustaz pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang campur bahasa Aceh. Materi 2 hari 2 malam. Bahasanya semuanya orang berakal, bukan orang gila. Iya, dia jelaskan apa itu riba nasiah, apa itu riba fadl. Selesai keluar dari majelis, kamu apa tahu apa riba fadl? Enggak tahu. Akah, mentang ada rupa, ada huruf lain, mentang rupa. Enggak ada yang tahu semuanya. Ini kira-kira siapa yang disalahin? Dosennya disalahin ya. Masa sekian ratusan mahasiswa pelajar membahas masalah riba 2 hari 2 malam enggak ada yang paham satu pun. Ini kira-kira mungkin enggak disifati Allah dengan sifat seperti itu? Kepada makhluk saja ya, disucikan makhluk seperti itu, bagaimana lagi dengan Allah Rabbul Alamin? Bisa difahami di sini? Ini merupakan konsep yang super-super batil. Jelas. Dan juga Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, tidak ada masalah seseorang mengatakan apa? Dia adalah alul haq selama dia apa? Bisa membuktikan. Saya berada di atas kebenaran. Boleh. Tetapi syaratnya apa? Buktikan. Faham di sini? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Maka na Ibrahimu Yahudiyya, la yadkhulu al-jannah." Ayatnya maksudnya maksudkan, "La yadkhulu jannah illa man kana hudan aw nasara." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka berkata, tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini kata mereka. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Itu merupakan angan-angan mereka saja, pengakuan mereka saja. Kemudian Allah tuntut kepada mereka, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Datangkan kepada kami bukti kalau seandainya kalian memang jujur. Maksudnya apa? Silakan wahai orang Yahudi, silakan wahai orang Nasrani, kalian buktikan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah bahwasanya kalian penghuni surga. Bisa dipahami? Silakan. Saya mengatakan misalnya dalam sebuah, saya mengatakan bahwasanya isbal, salah satu contoh. Orang yang musbil itu adalah haram. Orang yang musbil itu tidak boleh, misalnya. Iya. Dan saya meyakini inilah kebenaran. Apa dalilnya? Ya karena saya enggak isbal. Oh, itu bukan dalil kalau kamu bukan isbal. Enggak bisa dijadikan pegangan. Tetapi saya katakan ini adalah hak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa saja yang berada di bawah mata kaki itu apa? Neraka tempatnya. Jelas. Atau contoh lagi, orang yang menganggap bolehnya bid'ah hasanah. Saya mengatakan, yang mengatakan bid'ah adanya bid'ah hasanah adalah salah. Kenapa? Karena saya enggak suka. Wah, itu enggak dalil. Itu bukan apa? Bukan dalil. Tetapi saya berargumentasi. Saya mengatakan semua bid'ah itu adalah sesat. Kenapa? Satu, Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kalimat kullu diidhafahkan kepada nakirah, ini menunjukkan apa? Umum. Silakan baca kitab apa saja dari kitab balaghah. Silakan baca kitab apa saja dari kitab balaghah, kalimat kullu ketika diidhafahkan kepada kalimat nakirah itu menunjukkan apa? Umum. Satu. Ya, kedua, riwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kullu bid'atin dhalalatun in ra'aha nashasana. Setiap bid'ah itulah menyesatkan, walaupun manusia menganggap itu apa? Baik. Nah, siapapun ucapan yang datang setelah para sahabat, tentunya ucapan para sahabat itu harus lebih apa? Diutamakan. Iya. Kemudian ada yang berdalil. Ada yang berdalil bid'ah hasanah itu dibolehkan. Dalilnya apa? Dia mengatakan bahwasannya ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu membaca Al-Fatihah ketika ada orang yang diruqyah. Ya, ketika dia ruqyah dia baca Al-Fatihah. Nah, dari mana dalil dia membaca Al-Fatihah ketika orang meruqyah? Enggak ada dalil, maka mereka buat bidah. Bidah apa? Bidah hasanah. Baru setelahnya diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum diikrarkan, dibenarkan oleh Nabi, berarti mereka berbuat apa? Bidah hasanah. Kita katakan ini qaulun batil. Ini pendalilan yang bukan pada tempatnya. Ini dalil yang salah, ini dalil yang menyimpang. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ma nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa." Dan apa yang kami turunkan dari Al-Qur'an yang di dalamnya apa? Syifa, ada obat. Al-Fatihah bagian dari Al-Qur'an atau tidak? Bagian dari Al-Qur'an. Sehingga para sahabat Nabi, mereka membaca Al-Quran, meruqyah seseorang Al-Fatihah, bukan berbuat bidah, tapi mereka berdalilkan dengan ayat ma nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Bisa dipahami di sini? Jelas ya? Nah, semua perkara agama itu sudah jelas, semua agama sudah gamblang. Faham ya? Hanya orang-orang yang berpolitik saja, yang bermanhaj dengan manhaj politik, mereka mengatakan, jangan kita klaim diri kita yang paling benar. Semua juga benar. Tujuannya apa? Ini agama orang berpolitik. Agama orang yang berpolitik untuk mencari massa sebanyak-banyaknya. Kita dalam beragama, yul ikhwah, pegang al-sunnah. Dalam beragama mencari ridhonya Allahu Rabbul Alamin. Ini agama kita. Ini agama kita. Iya. Bukan dengan banyaknya pengikut. Bagaimana sukanya orang yang sudah model begitulah kita berdakwah. Ini sekarang orangnya suka berdakwah gimana? Oh, modelnya begini. Sudah, kita juga begitu dakwahnya. Enggak bisa. Iya, dakwah itu punya satu warna. Bisa dipahami kecuali memang perkara-perkara yang mubah. Di situ silakan. Mafhum di sini? Jelas ya? Kita hanya mencari ridha-Nya Allah. Terbukti ada di kalangan para nabi, para rasul, enggak ada satupun pengikut. Enggak ada satu pengikut, enggak ada satupun, enggak ada, cuma sendiri nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah. Lah, kita alhamdulillah ada beberapa orang. Paham di sini? Jelas? Kita dalam berdakwah bukan mencari bagaimana maunya manusia, tapi dalam kita berdakwah adalah mencari ridha-Nya Allah tabaraka wa taala. Fasda bima tu'mar. Jalanilah oleh kamu apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, selesai. Allah perintah kepada kita begini, ini kita jalani. Mafhum di sini? Jelas apa itu akidah tafwid? Nah. Ah. Ya. Jadi misalnya seperti ada motor atau misalnya itu masa nabi seperti masa nabi kan nggak ada. Ya. Jadi tidak. Jadi gimana itu bid'ah? Baik, yang pertama, seseorang tidak boleh kopi dengan kalimat bid'ah, karena kalimat bid'ah adalah kalimat yang syar'i. Ya, kalimat yang syar'i. Dan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk diingatkan dengannya kaum muslimin. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manusia dengan hal tersebut. Dari hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan mawati'. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami wasiat perpisahan. Dengan wasiat tersebut bergetar hati-hati kami, kemudian berlinang air mata kami. Berarti kan luar biasa. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan wasiat perpisahan kita, ya Rasulullah. Berikan kepada kami wasiat, ya Rasulullah. Ini kira-kira orang mau berpisah, kira-kira apa wasiatnya dia? Ya, apa kira-kira wasiat antum nih, bapak antum mau pergi haji ini? Kira-kira wasiatnya untuk antum apa? Gak ada yang bilang, nyoma, non, jaga. Kan gak ada kan? Jaga. Pasti yang disuruh yang penting-penting. Ya enggak? Yang penting-penting disuruh. Jaga adik. Ya, jaga rumah. Pasti yang penting-penting disuruh. Ya enggak? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan wasiat, apa wasiat yang beliau katakan? Perhatikan wasiat Rasulullah. Usikum bitaqwallahi 'azza wa jalla wa sami wa ta'ah wa ittamara 'alaikum 'abdun habasyyun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku 'alayha bin nawajib. Apa kata Nabi salahnya? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru, karena perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap baru-baru itulah sesat, dan sesat-sesat itu akan mengantarkan seorang ke dalam neraka. Penting enggak ini? Kalau ini enggak penting, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak menyebutkan dalam wasiat beliau. Bahkan setiap beliau melakukan khutbatul hajah, apa kata beliau? Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap beliau berkhutbah, beliau selalu mengucapkan kalimat ini dalam khutbatul hajah. Kira-kira perlu atau enggak? Iya. Dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup setelahnya, mereka menjalankan apa yang mereka dengar dari nabi mereka. Yang dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Ikutilah oleh kalian apa yang datang dari nabi kalian, dan jangan kalian berbuat bid'ah, dan sudah cukup bagi kalian apa yang datang dari nabi kalian. Diingatkan oleh para sahabat nabi. Kemudian imam-imam yang datang setelahnya, Abu Kilabah rahimahullah, imamnya tabi'in, beliau mengatakan tidak ada sebuah bid'ah yang dilakukan oleh seseorang kecuali ujung-ujungnya apa? Darah. Diingatkan lagi tentang bahayanya bid'ah. Ya, jadi misalnya kita bahas masalah musik. Siapa yang paling panas mendengarnya? Kita musik. Ya, kalau kita sekarang bahas masalah riba, haramnya riba, siapa yang paling panas mendengarnya? Pemakan riba. Ini sekarang kita bahas masalah syirik. Siapa yang paling panas pembahasan syirik? Perbuat syirik. Iya. Dan sekarang kita membahas tentang bagaimana tuh bid'ah. Siapa yang paling panas? Kalau bid'ah. Lah kalau kamu menganggap bid'ahnya sana, ngapain pula panas-panas? Ya enggak? Jelas di sini? Ini satu. Yang kedua, kita harus memahami dulu apa itu bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, ya, untuk menandingi daripada syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia maksud dan tujuannya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Orang naik motor, ini sengaja saya naik motor untuk beribadah, ada? Gak ada. Ini sengaja saya naik pesawat untuk beribadah, ada? Gak ada. Ini gak masuk dalam bid'ah. Tetapi ketika orang berzikir secara berjamaah, zikir baru ribe? Ribe? Ribe baru 50. Zikir berapa? Zikir 1000. Hah? Zikir kata seribu. Bahkan tukur kata seribu, harap surga. Harap apa? Saya ingin masuk surga. Saya ingin mendapat pahala dari apa yang saya lakukan. Karena memang tujuannya apa? Ibadah. Seseorang melakukan sebuah ibadah untuk menandingi syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia tujuan untuk apa? Beribadah. Faham di sini? Nah, ada pun naik mobil, naik motor, itu bukan tujuannya ibadah. Inilah perkara dunia. Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umur dunia. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia, lebih paham dengan urusan dunia kalian. Kalau di zamannya Rasulullah, ini Pak Ustadz pakai mikrofon. Nggak ada di zaman Nabi mikrofon, bid'ah itu. Iya. Kalau seandainya di zaman Rasulullah ada mikrofon, dipakai nggak oleh Nabi SAW? Dipakai. Loh kok bisa dibilang dipakai? Karena ada istilah dalam ilmu usul, al-maslahat al-mursalah. Sesuatu yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Ya. Dan itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, atau sebaliknya. Sesuatu yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Dan itu bisa digunakan pada waktu itu, tapi beliau tidak menggunakannya. Contohnya apa? Menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan cara apa? Berhitung. Dengan cara apa? Ilmu hisab. Mereka paham gak ilmu hisab pada waktu itu? Paham. Mereka ngerti tentang ilmu hisab. Ada pada waktu itu. Dan mereka butuh gak dengan ilmu hisab? Mereka butuh. Tapi mereka tidak pakai. Dalam keadaan ada pada waktu itu, dalam keadaan mereka butuh, tetapi tidak dipakai oleh Nabi SAW. Menunjukkan apa? Itu bid'ah. Paham di sini? Paham ya? Tetapi sesuatu yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, Allah yubalik syahid al-ghaib. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Makanya ketika mereka hadir di majelis Rasulullah SAW pada hajatul wada, orang saf pertama menyampaikan pada saf yang kedua, orang saf kedua sampaikan ke sana. Berarti ini dibutuhkan saat oleh Nabi SAW. Butuh. Ada enggak waktu itu? Ada. Kalau ada, dipakai oleh Nabi SAW. Bisa difahami? Jelas ya? Bisa difahami? Baik. Nah kalau di zaman Rasulullah SAW ada motor CBR, kencang CBR ya, dipakai enggak oleh Nabi? Dipakai karena Rasulullah SAW beliau kalau berjalan itu apa? Cepat. Jadi semakin cepat kendaraannya semakin baik. Makanya ada terjadi diskusi antara Syekh Albani dengan Syekh Bin Baz. Syekh Albani rahimahullah, beliau setiap kali bawa mobil beliau kencang. Karena beliau berdalilkan apa? Nabi kalau sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan apa? Cepat tidak lambat. Syekh Bin Baz kan buta rahimahullah. Kata Syekh Bin Baz, kenapa kamu bawa kendaraan ngebut-ngebut katanya? Nanti bisa memudaratkan. Kata Syekh Albani, ente buta, enggak tahu bagaimana nikmatnya ngebut, kata Syekh Albani. Ini diskusi dengan ulama, mereka sepupu. Biasa ya, Bang Rian sama Tio, mereka biasa kan? Sederajat soalnya. Oh, dia lihat. Nanti di bawah ya. Jadi yang selevel siapa? Ya, saya berdua. Diskusi kan biasa, bercanda. Ya, ya Rasulullah waktu itu Syekh Albani sekumpul dengan Syekh Bin Baz rahimahullah. Paham ya? Sedikit cerita sedikit biar enggak terlalu tegang. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau memang sangat masyhur di Arab Saudi pada waktu itu dan juga sampai sekarang. Suatu hari beliau berangkat haji, beliau stop taksi. Beliau stop taksi, berhenti taksi. Nah, dalam bis terjadi diskusi. Ya Syekh, antum siapa namanya? Ditanya sopir taksi. Kata Syekh, saya Ibnu Utsaimin. Oh, saya ini Ibnu Baz katanya. Saya Syekh Bin Baz kata dia. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, setahu saya Syekh Bin Baz itu buta. Enggak bisa bawa mobil. Jadi dia pikir apa? Di belakang ini main-main ini. Paham? Kita tanya, siapa nama engkau? Ibnu Utsaimin. Oh, kalau itu Ibnu Utsaimin, saya Ibnu Baz. Paham? Kata Syekh, ya saya ini Ibnu Utsaimin. Jadi dia enggak menyangka kalau di belakang itu siapa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, imamnya Ahlussunnah di abad ini. Luar biasa. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau ya setiap beliau pergi ke masjid beliau selalu berjalan kaki. Tidak dikawal, tidak apapun. Suatu hari beliau pulang ke rumah beliau, tiba-tiba sudah ada raja di situ. Raja Faisal kalau saya tidak salah, atau Raja Fahad. Rajanya Arab Saudi. Ketika beliau masuk ke rumah, ya polisi-polisi melarang. Kamu enggak boleh masuk. Raja sedang menziarah Syekh Ibnu Utsaimin di rumah dia. Enggak boleh masuk katanya, enggak boleh masuk. Kata Syekh, ini rumah saya. Saya Ibnu Utsaimin. Iya, mereka enggak tahu itu imam besar. Raja datang ke rumahnya karena tawadhu'nya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin yarhamuhullah. Allah semoga Allah merahmatinya. Bisa dipahami ya? Beginilah keadaan para ulama kita. Naam. Baik. Mengganggu sedikit. Kalau melihat ini Pak. Iya. Kalau dalam puasa saja kita mengikuti pemerintah. Dalam masalah? Masalah hisab. Tapi ya kita ikut pemerintah. Tapi kenapa kita Baik, beda antara waktu sholat dengan waktu masuknya apa? Bulan. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Iya, sesuatu yang tidak sama. Karena kalau yang namanya hilal itu muncul kapan? Hari pada tanggal 29 akhir bulan. Adapun masalah sholat itu adalah hitungannya apa? Matahari. Jelas ya? Jadi hitungan yang berbeda. Jadi kita fokus dari pembahasan apa? Hisab masalah masuknya awal bulan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mana yang duluan tadi? Atau lebih duluan? Atau paling tinggi yang katakannya? Ini Pak mau tanya aja. Iya. Ada sebuah dalil dulu saya dari siapa? Iya. Iya. Dan beliau sholatnya itu pada saat mengimami para jamaahnya. Nah, pada saat Nabi sudah berada duduk, para jamaahnya juga ikut duduk. Iya. Setelah selesai duduk, setelah selesai sholatnya, Nabi bertanya, ada duduk, ya Rasulullah, kami mengikuti engkau ya Rasulullah. Iya. Benar. Apabila kalian tidak mengikuti itu, bahwa kalian mengikuti kaum yang bertanggung. Iya. Jadi saya tanyakan dan itu benar atau tidak. Yang kedua, satu lagi, kayak misalnya di subuh, kan? Subuh keseringannya subuh. Iya. Baik, yang pertama dia disebutkan dalam Sahihain di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Yeah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, beliau salat dalam keadaan duduk. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada sahabatnya al-ajrisu untuk mereka apa? Duduk. Duduklah mereka semuanya. Adapun lafaz barang siapa yang tidak mengikutiku, maka dia mengikuti orang-orang yang terdahulu. Wallahu a'lam bishawab, adapun lafaz seperti ini saya tidak tahu. Cuman yang jelas nah, ya. Yeah. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak riwayat hadisnya melarang kita mengikuti orang-orang yang terdahulu. Cuma lafadz yang disebutkan tadi, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Oh ya sudah. Cuma lafadz yang terpenting Rasulullah menyuruh duduk itu adalah tersebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian yang kedua tentang masalah kunut subuh. Sudah kita bahas kunut subuh ya? Sudah ya. Intinya para ulama Syekh Shalih Fauzan, Syekh Rabi, Syekh Albani rahimahullah dari ulama al-muasirin di zaman ini, mereka berfatwa kalau seandainya imam itu kunut subuh, kita ikut kunut subuh. Dan juga ikut mengangkat tangan dan ikut mengaminkan. Bisa dipahami? Ini fatwa Syekh Shalih Fauzan, Syekh Rabi, Syekh Albani dan yang lainnya dari masyayikh para ulama al-sunnah. Paham ya? Jadi kalau imamnya kunut, kita ikut kunut salat subuh. Nah. Hah? Ya kita amin saja. Tapi kalau kita jadi imam, jangan kita kunut, karena kunut itu tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, silakan. Masalah sifat. Ya. Ya. Baik, masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, di dalam permasalahan nama, iya, kita mengenal bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki berapa nama? 99 nama, ya. Dan hanya Ibnu Hazm rahimahullah dan beberapa orang yang mengikuti pendapat Ibnu Hazm, Allah itu dibatasi namanya berapa? 99. Dan ini adalah pendapat yang kurang tepat. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara makna ya, secara makna saya nukilkan dan insyaallah akan sampai pada babnya. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, aku meminta dengan nama-namamu yang kau ajarkan kepadaku dan nama-nama yang ada di sisi ilmu ghaibmu. Paham di sini? Jadi ada nama-nama, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak apa? Diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, yang itu ada di hati ilmu ghaibnya Allah. Adapun yang diajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an dan hadis, itu ada berapa nama? 99 nama. Iya. Dan menurut keyakinan Ahlussunnah, setiap nama itu mengandung apa? Sifat. Dan tidak setiap sifat mengandung nama, tidak sebaliknya. Setiap nama-nama Allah terkandung dalamnya berapa? Sifat. Nah, kalau seandainya Allah punya nama yang dikhabarkan dalam Al-Qur'an 99 nama, secara otomatis Allah punya berapa? 99 sifat. Dan belum lagi Allah menyebutkan sifatnya tanpa dibarengi dengan namanya. Ditambah lagi. Dan juga nama-nama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, di ilmu ghaibnya Allah juga mengandung di dalamnya apa? Sifat. Jadi sifatnya Allah tidak terbatas sebagaimana yang dibatasi oleh orang-orang Asy'ariyah, sifat 20, sifat 7 atau sifat 50. Jelas di sini? Dan ini insyaallah akan kita bahas pada pembahasan kita. Cuman antum harus sabar. Ya, antum harus sabar karena pengalaman kita dulu belajar itu kalau belajar apa saja di awalnya masya Allah penuh, nanti di akhir-akhir tinggal 4 orang. Makanya muridnya para ulama, ya, orang yang hadir di majelis Imam Ahmad itu puluhan ribu orang, ratusan ribu. Tapi yang dikenal sebagai muridnya Imam Ahmad bisa dihitung dengan tangan. Jadi perlu sabar. Ya, jadi pelajaran yang kita pelajari ini memang butuh harus fokus, konsentrasi, menulis, menghafal, murojaah. Ya enggak? Nah, tentunya siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Bisa dipahami ya? Nah. Ada yang lain? Nah, silakan Ustaz. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, "Ifaraqa ummati ala 73 firqah, kullun fin nar ila wahidah." Nabi berkata bahwasannya umatku berpecah menjadi 73 golongan. Ya. Nah, di sini umat itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya umatul da'wah dan ada umat al-istijabah. Apa itu umatul da'wah? Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, Afrikanya, Eropanya, Cinanya, Asianya, Melayunya, Acehnya, mereka semua adalah apa? Umat dakwah. Wajib bagi mereka semuanya mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang Yahudi pun dan seorang Nasrani pun yang mereka mendengar datangnya aku dan tidak beriman kepadaku, maka dia adalah apa? Ashabul jahim. Yang juga disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan utitu khamsan lam yu'ta ahadan qabli minal anbiya. Diberikan kepada ku 5 kekhususan yang belum pernah diberikan kepada orang siapa sebelumku, siapapun. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu ila nasi ammah." Aku diutus kepada seluruh umat. Kalau umat terdahulu, misalnya orang Aceh punya nabi sendiri, Nabi Aceh. Ya, orang Melayu punya nabi sendiri, orang Melayu. Maka orang Aceh enggak wajib untuk beriman kepada nabinya Melayu. Nabi Melayu enggak beriman, tidak wajib beriman kepada nabinya orang Aceh. Ini analogi saja. Wailah di sana kaum yang di sana dulu. Paham ya? Nah, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak demikian. Siapapun manusia yang hidup sekarang harus beriman kepada Rasul. Berarti yang diseru oleh Nabi seluruh manusia namanya apa? Umatul dakwah. Dan yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan apa? Umat al-istijabah, yang menyambut seruan Nabi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, terpecahnya umatku menjadi berapa golongan? 73. Ini umat ijabah atau umatul da'wah? Umatul istijabah. Umatul ijabah. Berarti kalau umat ijabah mereka adalah apa? Muslimin. Mereka apa? Muslimin. Nah, selama dia seorang muslim, ya, dia punya iman sebesar biji dzarrah di dalam hatinya, ya, kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, dia akan kembali ke dalam surga. Faham di sini? Asy'ariyah. Itu saya mengetahui para ulama memasukkan dia dari 73 golongan, tidak dikeluarkan dari 73 golongan. Kalau dikeluarkan dari 73 golongan berarti apa? Tidak termasuk Islam. Asy'ariyah termasuk dari kalangan muslimin. Paham di sini? Syiah Rafidhah. Apakah mereka termasuk dari 73 golongan? Tidak. Syiah Rafidhah tidak masuk dari 73 golongan. Berarti mereka bukan? Bukan Islam. Paham di sini? Asy'ariyah, orang yang maulidan dan seterusnya, itu semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Nah, dan mereka termasuk dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Selama bid'ah itu bukan bid'ah al-mukabbirah, yaitu bid'ah dalam bid'ah al-mufassiqah. Apa itu bid'ah mufassiqah? Zikir jamaah, maulidan nabi dan lain sebagainya. Inilah bid'ah mufassiqah yang tidak mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Bisa dipahami? Tapi kalau bid'ahnya bid'ah al-mukabbirah, seperti bid'ah al-jahmiyah, bid'ah al-batiniyah, al-qaramithah, bid'ahnya syiah, rafidhah, al-qubatha, maka mereka tidak masuk dari 73 golongan, dikeluarkan dari 73 golongan. Bisa dipahami di sini? Jelas ya? Jadi jangan langsung misalnya asyara kafir, neraka kamu, enggak demikian. Ini wa'id. Al-Sunnah nanti kita akan membaca membahas usul Mu'tazilah itu ada 5. Di antara usul Mu'tazilah, setiap nas Al-Qur'an dan Sunnah mereka selalu datang dengan wa'id. Mereka datang dengan yang pasti. Jadi kalau Allah ancam dalam Qur'an, dia neraka pasti masuk neraka. Rasulullah mengancam dalam hadisnya, dia masuk neraka, pasti masuk neraka. Al-Sunnah apa? Mereka mengatakan dalil-dalil ini semuanya adalah wa'id, ancaman. Bisa saja Allah ampuni, bisa saja Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ini ada pembahasannya sendiri, ini pembahasan yang sangat penting. Inilah membedakan kita dengan khawarij. Paham di sini? Dan banyak syubhat yang dilemparkan di media sosial atau di tempat-tempat yang lainnya tentang permasalahan apa? Dalil-dalil tentang neraka, maka ini ada poinnya tersendiri, yaitu semua nas difahami secara al-wa'id, ancaman. Bisa difahami ya? Nanti kita bahas insyaallah. Ada yang lain? Ya. Ada profesor. Seorang profesor. Menyebutkan ayat Al-Baqarah. Iya. Iya. Iya. Baik. Baik. Di antara pembahasan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, dari thariqahnya ahlul bidah wal ahwa, ya, mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Ya, apa ayat yang muhkam? Sudah jelas yang muhkam. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Muhkam atau tidak? Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli alkitab dan orang-orang musyrikin, mereka berada dalam neraka dan mereka adalah apa? Kekal di neraka selama-lamanya dan mereka sejelek-jelek makhluk Allah. Muhkam atau tidak ini? Ini ayat yang muhkam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Idza mata fim rajulun salih aw abdun salih, bana ala qabri masajid wa taru wa sawwaru fiha tilka suwar, ulaiki syirrul khalqin indallah." Muka atau tidak? Mereka adalah sejelek-jelek makhluknya Allah. Siapa yang Rasulullah maksudkan? Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tidak ada satu orang pun yang mendengar ucapanku, tidak Yahudi, tidak Nasrani, dan dia tidak beriman kepadaku kecuali dia apa? Illa annahu min ashabil jahim, kecuali dia penghuni neraka jahanam." Muhkam atau tidak? Muhkam, jelas. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu yatanawamu karim fa'alu, labisa ma kanu yaf'alun." Allah telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud alaihissalam. Muhkam atau tidak? Muhkam. Jadi orang-orang ahlul bidah, mereka menggunakan ayat Al-Quran, diambil sesuatu yang muhkam, dibawa yang kepada mutasyabih. Itu cerikohnya mereka. Akan kita jelaskan. Adapun ahlus sunnah, mereka membawa yang mutasyabih, dibawa kemana? Ke muhkam. Jadi as-sabi'in, yang mereka itu beriman kepada Allah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah apa? Ahlul Jannah. Tetapi as-tabi'in, an-nasara, al-yahud, setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak beriman kepada Rasul, apa dihukumi mereka? Kafir. Bisa difahami? Paham ya? Jadi mereka membawa sesuatu yang mungkar dibawa kepada yang mutasyabih. Kita ambil mutasyabih, kita bawa ke mana? Ke mungkar. As-sabiqin dalam ayat disebut siapa? As-sabiqin yang mereka sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Baik. Jadi ada sebuah cerita. Ada seseorang, dia itu ya menguburkan seekor anjing di pemakaman muslimin. Ditanya sama Qadi, diangkat ke Qadi. Kenapa kamu menguburkan anjing di tengah-tengah kuburan muslimin? Bukankah ini binatang yang najis dan tidak boleh sesuatu yang najis berada di kuburan muslimin? Ketika dia berbicara, dikasih uang. Dikasih apa? Uang kepada Qadinya. Kemudian Qadinya berkata, oh ini anjing ini, itu dari keturunan Ashabul Kahfi. Ya, maka anjing ini anjing-anjing yang mulia. Jadi gak masalah di kuburan muslimin. Paham di sini? Jadi terkadang orang itu bisa dibeli. Beli dengan fulus. Dibeli dengan uang. Paham di sini ya? Nah, kapan ada uang, semua jadi mulus. Ya, inilah dai-dai yang menyeru ya di tengah-tengah umat kesesatan untuk mencari apa? Fulus. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, "Yabi dinahu bi ardi minad dunya." Ada di antara mereka yang menjual agamanya dengan harga yang murah untuk mendapatkan sedikit daripada dunia. Nasallallah salamata wal afiyah. Nah. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, ngosih. Iya. Oh iya, hadisnya ada. Ini Bang Mak yang lebih tahu yang jual batu soda. Nanti ya semua. Hadisnya hadis sahih. Ya, hadisnya hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan habatus sauda, ya habatus sauda adalah obat segala penyakit kecuali apa? Kematian. Itu hadisnya hadis sahih dan sahabatnya saya lupa. Eh, dalil harna mana apa? Jelas ya? Baik. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nah. Ya. Baik. Bagaimana sikapnya Ahlus Sunnah ya menyikapi beraneka ragam isu yang terjadi di tengah-tengah muslimin, terkhusus tentang apa? Ya, tentang pemerintahnya. Ya. Pertama, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik jalan adalah jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek jalan adalah jalan yang menyelisih daripada jalannya mereka. Ya. Apa saja yang terjadi pada hari ini, hakikatnya semuanya sudah pernah terjadi di masa yang lalu. Ya, tinggal kita melihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi sesuatu tersebut. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Fitan, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, datang orang mengadu kepada Anas, ya Anas, ya, mereka mengadu tentang kezalimannya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini merupakan gubernur yang sangat zalim. Bahkan na'udzubillah, ya, banyak dari kalangan para ulama yang dibunuh oleh dia. Di antara ulama yang dibunuh dan Sa'id Ibn Jubair, imamnya tabi'in. Ya, datang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik termasuk di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir meninggal. Ya, apa kata Anas bin Malik ketika beliau mendengar aduan orang-orang dari kezaliman Hajjaj bin Yusuf? Apakah beliau mengatakan, gimana nih, kita demo saja? Bagaimana nih, atau kita buat saja pergerakan sekian sekian sekian dan sekian? Ya. Atau kita buat tulisan, atau kita kumpulkan orang semuanya kita lawan? Ya, dengarkan. Saudara-saudaraku muslimin, ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sebaik-baik jalan adalah jalan yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, isbiru, sabarlah kalian. La ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Kata beliau, sabarlah kalian. Tidak datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya, kata beliau. Nah, hatta talqauni, sampai kalian bertemu denganku. Hakadza sami'tuhu min nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku dengar hadis ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Memberikan apa? Kesejukan, bukan memanas-manasi. Ya, memberikan ketenangan, bukan justru mengobarkan api di tengah apa? Berkecolaknya api. Inilah orang yang punya akal. Inilah orang yang rosih, yang luas ilmunya. Oleh karena itu, ayuhan ikhwah, seperti yang saya sebutkan tadi, apa saja yang pernah terjadi pada hari ini, semuanya sebenarnya sudah pernah terjadi di zaman dahulu. Walhamdulillah, kita pernah buat pengajian di Masjid Al-Badar Lampineng tentang ya sejarah asal muasal terbunuhnya siapa? Amirul Mukminin Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita ketahui bersama, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang yang sudah dijamin masuk surga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar ada dalam surga, Umar ada dalam surga, Utsman juga ada dalam surga, dan juga apa? Ali dalam surga, dan nama yang lainnya disebutkan oleh Nabi. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Inna Utsman rafiqi fil jannah." Utsman itulah sahabat saya nanti di dalam surga. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau duduk-duduk dengan para sahabatnya, dan Aisyah radhiyallahu taala anha beliau melihat dari dalam kamarnya ketika Rasulullah tersingkap pahanya masuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, mertua beliau. Rasulullah masih dalam posisinya. Kemudian masuk Umar, juga adalah siapa? Mertua beliau. Rasulullah masih dalam posisinya. Ketika masuk Utsman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menutup apa? Menutup pahanya beliau. Kata Aisyah setelahnya, ya Rasulullah, tadi ketika aku melihat Rasulullah, ketika aku melihat Abu Bakar masuk, Umar masuk, engkau masih dalam posisimu. Kenapa kemudian setelah Utsman bin Affan masuk, engkau menutup pahamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah aku malu yang mereka Jibril malu kepadanya? Siapa itu? Utsman. Tetapi na'udzubillah, ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, manusia yang sangat baik dan super baik ini ya diisukan dengan isu-isu yang sangat jelek, atau istilah zaman sekarang, berita digoreng, disambal, kemudian dia apa? Disebarkan di tengah-tengah umat untuk memanasi apa? Pemerintahnya. Dan ini terjadi di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Mereka sebarkan berita-berita di tengah-tengah muslimin. Utsman bin Affan, dia ini berbuat bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah azan dua kali, dia azan dua kali. Bid'ah dia buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam salat, beliau ya ketika salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar, beliau salatnya berapa rakaat? Dua rakaat. Si Utsman ini salatnya berapa rakaat? Empat rakaat, menyelisih sunnah Nabi. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada beberapa orang pada waktu itu diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Datang si Utsman dimasukin lagi ke kota Madinah. Banyak hal-hal yang dia lakukan yang menyelisih syariat Islam, yang menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari, ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, datang seorang dari Mesir. Ya, datang seorang dari Mesir. Dia berkata, "Manil qaum?" Siapa kaum di sini? Qala Quraisy. Qala Quraisy. Mereka mengatakan kaum di sini orang Quraisy. Qala man syekh fikum? Siapa syekh di antara kalian? Qalu Abdullah bin Umar. Siapa syekhnya? Abdullah bin Umar. Faja'a li Abdullah bin Umar. Datang laki-laki Mesir ini kepada Abdullah bin Umar. Faqala ya ibn Umar, inni as'aluka in syai'in an syai'in fahadithni bih. Wahai Abdullah ibn Umar, ingin tanya kepada kamu sesuatu, kabarkan kepada saya. Hal ta'alam anna Uthman farra yawm Uhud? Apakah engkau tahu bahwasanya Uthman itu ikut tidak ikut perang Uhud? Nah, diberitanya apa? Disebarkan. Uthman ini enggak ikut perang Uhud. Padahal dia ada di kota Madinah. Uhud itu dekat sama Madinah, kemana dia? Iya, ditanya ini persoalnya. Faqala hal ta'alam anna taghib an Badrin? Apakah kamu tahu bahwasanya dia juga itu tidak ikut dalam perang Badar? Kata Abdullah bin Umar, iya, nah betul, dia enggak ikut perang Badar. Qala hal ta'lam anna taghayyab an bai'ati Ridwan? Apakah kamu tahu bahwasanya dia juga tidak ikut bai'at Ridwan? Iya, kata Abdullah bin Umar. Iya, apa kata laki-laki? Faqala lahu Abdullah bin Umar. Iya, kata laki-laki ini, Allahu Akbar, kata dia, bertakbir dia. Allah telah nampakkan kebenaran hari ini. Isu-isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwasanya Uthman adalah orang yang tidak becus, tidak ikut perang Badar, lari dari perang Uhud, tidak ikut bai'atur Ridwan, kebenaran nampak hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini? Menjelekkan Uthman, benar adanya, dibenarkan oleh Abdullah bin Umar. Nah, ini seakan-akan dia berkata demikian. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, "Nah, ente kemari dulu. Jangan langsung menyimpulkan sendiri. Ubayyinu laka, aku jelaskan sama kamu." Iya. Amma firaru yaum Uhud, adapun larinya beliau dari perang Uhud, kata Abdullah bin Umar, fa ashhadu anna Allah 'afa 'anhu ghafara lahu kama qala Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya Allah telah memaafkan Abdullah Uthman bin Affan dan Allah telah mengampuni kesalahan beliau sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-155, innal ladzina tawallaw minkum yaumal talqal jam'ani innama istazalahum asy-syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu 'anhum. Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini diinginkan siapa? Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata Abdullah bin Umar, wa amma taghibu 'an Badrin, adapun beliau tidak ikut perang Badar, fa in kana tahtu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau pada waktu itu dia sebagai suaminya anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu beliau sakit, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Uthman, innalaka ajrun rajulin mimman syahida Badran, sesungguhnya engkau wahai Uthman mendapatkan pahala orang-orang yang ikut perang Badar, karena beliau menjaga anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit pada waktu itu. Iya. Kemudian yang ketiga, kata Abdullah bin Umar, wa amma taghibu an bai'ati Ridwan, adapun beliau tidak hadir pada bai'ati Ridwan, falau kana ahadun a'azza bi batnin Makkah min Uthman la ba'atha makana, fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana bai'atu Ridwan ba'da ma dhahaba Uthman ila Makkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallatu wa kata Abdullah bin Umar, kalau seandainya ada seseorang yang lebih mulia di kota Mekah dibandingkan dengan Uthman, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Uthman pada waktu itu ke mana? Ke kota Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat bai'atur Ridwan pada waktu itu, beliau mengatakan, "Hadihi yadu Uthman." Ini tangannya Uthman. Beliau apa? Mewakili Uthman radhiyallahu taala anhu untuk apa? Berbaiat. Bisa difahami? Idhab biya al ma'am. Kemudian kata Abdullah bin Umar, "Udah ente pergi sekarang." Ente pahami apa yang saya ucapkan? Apa syahidnya di sini ayo ikhwan? Berita-berita disebarkan. Ini begini, ini begini, ini begini. Disambal, digoreng, dikecapin, ditaruh garam, dibumbui. Kemudian ditebarkan di tengah-tengah masyarakat. Untuk masyarakat itu apa? Panas. Tujuannya untuk memberontak pemimpinnya. Tujuannya untuk mencela pemimpinnya. Tujuannya untuk menjatuhkan pemimpinnya. Ini semuanya sudah ada. Wallahi, wallahi, wallahi. Kalau seandainya Uthman menjadi presiden sekarang di Indonesia, niscaya mereka juga akan melakukan kepada Uthman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu seperti apa yang mereka lakukan pada hari ini. Sebagaimana telah terbukti Uthman Ibnu Affan umur 90 tahun dibunuh di depan di dalam rumahnya, di hadapan istrinya sudah 90 tahun. Untuk bayangkan bagaimana tuanya Uthman Ibnu Affan, tapi rela mereka membunuhnya karena apa? Isu-isu, berita-berita yang disebarkan oleh sebagian juhala. Orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang hanya menganalisa sesuatu khabar dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, tidak dikembalikan kepada para ulama. Ini salah satu kasus. Bisa difahami ayol ikhwan? Oleh karena itu, ya ahli sunnah, ya talabatul ilm, semangatlah belajar, semangatlah menuntut ilmu, semangatlah belajar akidah kalian. Mengertilah manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan diselamatkan oleh Allah dari segala pintu-pintu kesesatan. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau seandainya kalian beriman sebagaimana imannya mereka, itu imannya para sahabat, niscaya kalian akan diberikan apa? Petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, ini merupakan kitab yang sangat luar biasa. Dan beberapa hal-hal yang lainnya, isu-isu yang disebarkan di tengah-tengah muslimin untuk kemudian mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sebagian isu-isunya terjadi pada hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan buat antum semuanya. Yang penting ayu walifu antum sabar. Sabar, sabar, sabar untuk menuntut ilmu. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.